بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب العاشر في ذكر سعة أبوابها، باب yang 10 keterangan tentang luasnya pintu surga. عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد الملح. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, pernah suatu saat diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampan yang berisi tarid dan daging. Tarid jenis makanan Arab, bubur yang bercampur daging. Fatanawala dhi'a, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil dhi'a, daging lengan kambing, artinya ini menggambarkan dan menunjukkan tradisi Arab dari zaman dahulu. Mereka terbiasa memakan daging tidak seperti kita memotongnya kecil-kecil. Mereka memotongnya paha satu, kemudian intinya besar-besar sehingga masih terbentuk, masih terlihat daging pahanya, daging lengannya masih terlihat semuanya. Wa kana habba syafi ilaih, dan itu adalah daging kambing yang paling disukai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Panahasya nahsyatan waqal, kemudian beliau memakan satu suapan atau mengambil satu dari bagian daging tersebut. Waqala ana sayyidun nas yawm al-qiyamah, kemudian beliau berkata, saya adalah sayyidun nas yawm al-qiyamah, sayyidnya, junjungannya manusia pada hari kiamat. Thumma nahasya ukhra, kemudian beliau mengambil lagi untuk kedua kalinya. Wa qala ana sayyidun nas yawm al-qiyamah, dan beliau berkata, akulah sayyidnya umat manusia pada hari kiamat. Falamma ra'a ashabahu la yas'aluna qala ala taquluna kaifa. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali mengatakan kalimat ini, dan beliau melihat sahabatnya tidak ada yang bertanya, beliau kemudian berkata, ala taquluna kaifa, kenapa tidak ada di antara kalian yang mengatakan kenapa sedemikian ya Rasulullah? Qalu kaifa ya Rasulullah? Mereka akhirnya bertanya, bagaimana jalan ceritanya ya Rasulullah? Engkau bisa menjadi sayyidun nas pada hari kiamat. Qala yaqumu an-nasu li rabbil alamin, fayasma'uhum fayusmi'uhum ad-da'i wa yunqidhuhum al-basar. Beliau berkata, akan dikumpulkan umat manusia pada hari kiamat di hadapan Rabbul Alamin. Fayusmi'uhum ad-da'i, dalam keadaan lautan manusia seperti itu, namun seorang yang memanggil dengan suaranya sendiri akan dapat memperdengarkan semuanya dan dapat melihat semuanya di padang mahsyar. فذكر حديث الشفاعة بطوله. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis syafa'at bituli, menyebutkan hadis syafa'at secara lengkap. Wa qala fi akhirihi, dan beliau berkata di akhir hadisnya, fa antariqu fa ati tahta al-'arsy, aku pun pergi sampai aku berada di bawah arsy. Fa'aqau sajidan li Rabbi, dan aku pun melakukan sujud kepada Rabbku. Fa'yuqimuni Rabbul alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli, maka Allah menempatkanku di tempat, membangkitkanku di tempat yang belum pernah ditempatkan siapapun sebelumku. Wa lam yuqimhu ahadan ba'di, dan juga tidak pernah ditempatkan siapapun setelahku. Faqulu ya Rabbi ummati ummati, aku pun berkata wahai Rabb, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Faqulu ya Muhammad, maka Allah berkata wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min babil aiman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah dari umatmu ini yang tanpa hisab dan tanpa adab di dalam surga lewat pintu kanan. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika min al-ahwal, dan mereka sama dengan kebanyakan manusia di dalam pintu-pintu yang lain. Artinya bebas pilih. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innama bainal misra'ini min masari'il jannah lakama bainal makkah wa hajar. Hajar di fathil jim, fathil hai wal jim, hajar. Wahia madinatun azimatun min biladil bahrain, dari bahrain. أو هجر ومكة مصراعين يعني أنترى كدوار دون أو كدوار pojok pintu surga. Hadith ini pertama menceritakan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sebagai Sayyidun Nas pada hari kiamat, bahkan di dunia. Apa rahasianya atau apa, kenapa bisa demikian? Rasulullah SAW menceritakan kejadian atau hadis syafa'ah yang panjang. Ketika manusia di padang mahsyar didekatkan di kepala mereka matahari satu jengkal, dalam keadaan mereka kepanasan, mereka melirik kiri kanan siapa yang dapat mensyafaati mereka kepada Allah. Mereka mendatangi Adam, Adam minta uzur. Mendatangi Nuh, Nuh minta uzur. Dan semua para anbiya minta uzur. Setelah mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian mengatakan ana dzalik, saya orang yang akan mensyafaati kalian. Beliau kemudian datang kepada Allah sampai di tempat di bawah arsy-Nya Allah. Beliau sujud berdoa. Dan kemudian kata beliau, Allah menempatkanku di tempat yang tidak pernah ditempatkan siapapun sebelumku dan sesudah, tidak akan pernah ditempatkan di sana sesudahku. Kemudian Allah mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, silakan pilih terlebih dahulu di antara umatmu yang tanpa hisab dan tanpa adab, masukkan mereka ke dalam pintu surga yang sebelah kanan. Setelah itu terserah mereka memilih pintu-pintu yang lain sebagaimana kebanyakan orang. Mereka ada husus pintunya, tetapi kalau mereka mau memilih, mau ikut masuk sebagaimana orang lain juga silakan. Hadis ini menunjukkan adanya sekelompok umat masyarakat atau orang di umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika ditanya, siapa mereka ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, Rasulullah SAW menjawab, humul ladzina la yatatayyarun wa la yaktabun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah mereka yang tidak pernah menggantungkan nasib kepada burung, merasa sial dengan burung, dan juga tidak pernah melakukan pengobatan dengan kain besi panas yang ditempelkan di luka atau yang sejenisnya, dan juga tidak pernah minta diruqyah. Mereka selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis ini menunjukkan barakallahu fikum luasnya pintu surga. Kata Rasulullah, innama baina misra'ain. Misra'ain maknanya adalah bikasrin mim janibal ba. Dua pojok atau sudut ba, ujung ba. Antara ujung yang kiri dengan ujung yang kanan pintu surga, satu-satu pintu, luasnya seluas antara Hajar dan Makkah. Hajar adalah Bahrain, di Bahrain, Makkah adalah Ma'ruf. Itu satu pintu surga kali delapan. Delapan pintu surga. Luasnya, demikian luasnya pintu surga. Nasallallahu alaihi wasallam min ahli. Wa fi lafdin laka ma baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Busra. Muttafaqun alaihi. Busra madinatun ma'rufatun baina wa baina Dimashq. Sama antara Dimashq atau Bahrain dengan Makkah. Satu pintu surga luasnya demikian. Terbuka dan tidak tertutup untuk ahli jannah. Wa fi lafdin kharij as-sahih bi isnadi inna ma baina idadati al-bab la kama baina Makkah wa Hajar. Dan di dalam riwayat di luar sahih, dan sesungguhnya antara ibadatain al-bab idadati al-bab artinya daun pintu. Daun bukan antara ibadat al-bab khashabatan baina min janibay, kedua kayu yang diletakkan di samping pintu, daun pintu atau kusennya, kusennya. Naam. Satu dengan yang lainnya jaraknya antara Hajar dengan Makkah, Dimashq, itu satu pintu surga. وعن خالد بن عمير الأدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. Pernah عتبة بن غزوان khutbah di hadapan kami, dia memuji Allah dan menyanjungnya kemudian berkata, أما بعد فإن الدنيا قد أذنت لصوم. Sesungguhnya dunia sudah dekat kehancurannya. Wa wallat hazaan, dan dia akan pergi dalam waktu dekat. Wa lam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i yasabbuha sahibha. Dan tidak tersisa lagi dari dunia kecuali ibarat tetesan air yang dituangkan oleh seorang di antara kalian. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Dan sesungguhnya kalian akan pindah meninggalkan dunia menuju tempat yang tidak akan sirna dan tidak pernah akan lenyap. Fantaqilu bi ghairi ma bi hadratikum. Maka berpindahlah kalian dengan sebaik mungkin dari apa yang kalian miliki dari amal saleh. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة. sungguh telah disebutkan kepada kami bahwa antara dua daun pintu surga kama masirat arba'ina sana, sepanjang perjalanan 40 tahun jarak antara satu ujung surga, daun pintu surga, ujung daun pintu dengan satunya, satu dengan yang satunya, sepanjang 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alayhi yawmun wa huwa kadhirun min az-zihan, dan sungguh suatu saat akan mengalami di mana manusia akan berdesakan di dalamnya. Ini khutbah, khutbah Ibn Ghazwan. Fahada mawquufun walladhi qablahu marfu'. Riwayat ini mawquuf, yakni merupakan ucapan Utsman bin Ghazwan. Adapun yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah dari sebelumnya. Fa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa dzakiru lahum dzalik, kana hadza sah. Kana hadza sa'atu ma baina babin min abwab. Kalau yang dimaksud Utsman bin Ghazwan dalam ucapan dzukira lana, disebutkan kepada kami bahwa yang menyebutkan adalah Rasulullah, maka berarti ini menunjukkan luas yang luar biasa satu pintu surga. Antara ujung sebelah kiri dengan sebelah kanan surga satu pintunya, perjalanan selama 40 hari. 40 tahun. Arba'ina sana. 40 tahun. Tetapi tentunya berbeda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya jumlah satu hari di sisi Allah bandingannya ibarat seribu, ka'alfi sanah, seribu tahun dari apa yang kalian ketahui. Qala wa la'allahu al-babul a'zam. Dan mungkin yang dimaksud oleh khutbah Ibn Ghazwan adalah pintu surga yang paling besar. Wa in kana dzakir dzalika ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yuqaddam ala hadits Abi Hurairah al-Mutaqaddim. Kalau yang dimaksud oleh Utsman bin Ghazwan bahwa yang menyebutkan bukan Rasulullah, maka tidak mungkin ini lebih didahulukan dari hadits Abu Hurairah. Artinya yang sudah positif adalah hadits Abu Hurairah bahwa luas jarak antara pintu surga, daun kiri dan kanan pintu surga satu pintu, jaraknya adalah antara Hajar dan Makkah, Dimasyik dan Makkah. Dan itu pun dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab untuk memasuki pintu yang sebelah kanan. Setelah itu wahum syurakaun nas fighairi dzalika min al-abwab. Setelah itu mereka juga dibebaskan milik, terserah mau memilih pintu yang mana, yang jelas mereka diberi kekhususan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.